الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده Ikhwan fi din azani azakumullah. Alhamdulillah, dengan segala nikmat serta karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa meneruskan kembali pembahasan kitab Al-Utul Salasah atau Salasatul Usul di syarah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan yang telah lalu, kita sudah sampai pada pembahasan tentang Al-Khawf. Dan sebagaimana biasanya, sebelum kita memulai, mungkin dari salah satu di antara antum ada yang menghafalkan fa'alihi fa'alihutafadbal man habudha al-madan. Siapa yang hafal matan? Sampai dengan wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha mithlul islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a wal khauf wal raja' wat tawakkul war rughbah wal khusyu' wal khasyah wal inabah wal isti'anah wal isti'adah wal isti'a' wal istighatsah waz dzabhu wan nadru kulluha lillahi ayna mughari dalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala sampai wa dalilu qawlu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'um Allahi ahada faman sarafa shay'an faman sarafa minha shay'an lighairillah fahuwa musyrikun kafir wa dalilu qawlu ta'ala wa man yad'u ma Allahi lan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbihi innahu la yuflihul kafirun wa fil hadis addu'a muqul ibadah wa dalil qawlu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wa dalil khauf sampai di situ ya. Naam. Qawlu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sampai di situ. Baik, man minkum ahad? Siapa di antara antum? Apa Zulfa? Karno? Karno, Mas Karno ya? Nah. Agung? Belum? Dwi? Baik, saya insyaAllah. Fauzi? Sudah belum? Belum, baik. Kita lanjutkan insyaAllah. Atau aswal awalah? Pertanyaan? Kita sudah membahas tentang permasalahan Al-Khawf. Kita sudah membahas tentang permasalahan Al-Khawf. Al-Khawf. Ada berapa jenis Al-Khawf? Ada berapa jenis Al-Khawf? Ya. Ada tiga. Yang pertama, Khawful Ibadah. Khawful Tazi'in. Khauf sirri. Baik, khauf itu ada tiga. Walaupun yang kita bahas baru berapa? Baru berapa? Baru dua ya. Maksud, masih khauf as-sirri kemarin terakhir. Baik. Khairun insyaAllah. Ahsan. Khauful ibadah itu dinyatakan bahwasanya mesti diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi khauf minallah ini ada yang tercela dan ada yang tidak tercela. Ada yang tercela dan ada yang tidak tercela. Taib uzkur tafsilan min hadhihi al-ibarah. Sebutkan rincian dari ungkapan ini. Siapa yang bisa merinci? Yang bisa merinci siapa? Abu Zulfa. Khauf minallah qad yakunu mazmuman wa qad yakun mahmudan. Kadangkala takut karena Allah Subhanahu wa taala itu bisa terkategori sebagai perkara yang tercela dan bisa terkategori pada perkara yang terpuji. Sebutkan rinciannya. Ya. Baik. Seperti contohnya. Menegarkan diri kepada Allah. Ya, qarat tawlab secara ibarah agak kurang tepat. Tapi walaupun ya sudah mendekati. Candy mungkin bisa memberikan tafsirnya, rinciannya. Sarana. Khauf al-Mahmud yaitu yang menyebabkan dia terpisahnya antara dirinya dengan kemaksiatannya, dengan cara dia melakukan, yaitu dengan mengantarkan dia melakukan perkara-perkara yang diperintahkan dan menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan. Ini khauf al-Mahmud. Wa amma al-Madmum, yang tercela. Taib, bahkan menjerumuskan dia kepada perkara kemaksiatan. Takutkan Allah, tapi ternyata takutnya itu bukan mengantarkan dia untuk meninggalkan kemaksiatan, tapi justru mengantarkan dia kepada sikap al-li'at. Ini terpenting, harus dibahas permasalahan ini dulu. Mengantarkan dirinya kepada sifat al-li'at, putus asa dari rahmat Allah. Ketika dia terjerumus dalam perbuatan dosa, dia tahu itu perbuatan dosa, dia mengerti itu perbuatan dosa, faham dia itu adalah suatu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena tapi rasa takutnya ini bukan malah mengantarkan dia kepada perkara yang mahmud, tapi justru menyebabkan dia bertambah alias, pertama putus asa. Sudah, kalau saya sudah berbuat zina, mau bilang bagaimana lagi? Pak ingkah dungo, fatur senong, kan gitu. Tahu artinya apa itu? Lanjut saja, kan gitu. Iya. Yeah. Hal yang demikian inilah yang dikatakan khauful mazmum, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan tetapi mengantarkan dirinya kepada perkara yang tercela. Waliyahubillah. Khair insyaAllah. Barakallahu fikum. Maklum ya, selama yang apa yang kita bahas insyaAllah faham ya. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Qala syekh rahimahullah ta'ala atani. Sampai di sini. Ya. Baik. Yang kedua, rasa takut yang kedua, ini yang menurut pembahasan yang dibahas oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Khawful asbab al-hissi. Khauful asbab al-hissi, rasa takut yang disebabkan karena adanya sebab-sebab yang bisa dirasakan. Al-hissi, al-hissi itu sesuatu yang bisa dirasakan oleh panca indera, dilihat, apalagi diraba, diterawang, bukan uang tapi, ya kan, bukan uang ya. Baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam kisah fi qissati ahadu nah fi qissati Uhudin lama qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam innal musyrikina qad jama'u lakum wa sayarji'una ilaikum fa anzalallahu fi dhalik innama dhalikum asy-syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala taqafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ini sebagaimana yang dikisahkan tentang kisah terjadinya perang Uhud, sebelum terjadinya perang Uhud atau setelahnya, kalau tidak salah ini setelahnya. Lama kila li Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu ada yang membisik-bisikkan, ya, itu syaitan. Itu ketika itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal musyrikina qad jama'u lakum. Sesungguhnya orang-orang musyrikin telah berkumpul kembali untuk menyerang kalian. Wa sayarji'una ilaikum, dan mereka akan kembali lagi kepada kalian. Ini kembali berperang, memerangi kalian setelah terjadi peperangan Uhud. Fa anzalallahu fi dzalik, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang hal yang demikian ini, menepis segala bisikan-bisikan yang ada ketika itu dengan Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama dzalikum syaitan, sesungguhnya mereka-mereka itu adalah syaitan yang selalu yukhawifu aulia, menakut-nakuti para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Fala taqafuhum wa khafuni, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, akan tetapi takutlah kalian kepadaku, in kuntum mu'minin, kalau seandainya kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa syaitanu yukhawifun nasa min awliyai, asyaitan di sini menakut-nakuti manusia dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Elah, dari wali-walinya. Awliyai itu wali-walinya syaitan, pelindung-pelindungnya syaitan, yaitu kaum musyrikin, al-kuffar, al-quraish, dan yang semisal dengan mereka. Wa yu'adzimuhum aduwallah, musuh-musuh Allah. Syaitan selalu menakut-nakuti kaum mukminin, manusia, dari orang-orang yang seperti ini. Wa yu'adzimuhum fi sudurin nas, dan selalu mengagung-agungkan, selalu membesar-besarkan para bala tentaranya syaitan ini tadi di dalam hati-hatinya manusia. Hatta yakofuhum, sehingga manusia itu pun takut kepadanya. Takut kepada mereka-mereka, para bala tentaranya syaitan, para hizbus syaitan. Inilah kerjanya syaitan selama ini, menakut-nakuti orang-orang muslimin, menakuti kaum mukminin terhadap wali-walinya syaitan. Wallahu yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala taqrafuhu, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Bali'tamadu alayya wa a'addu al'uddata wa la tubalu bihim, bahkan i'tamadu alayya, bersandarlah kalian kepadaku, meminta tolonglah kalian kepadaku. Wa a'addu al'uddah, persiapkanlah apa yang kalian bisa persiapkan. Wa la tubalu bihim, dan jangan sekali-kali kalian hiraukan mereka. Tubalu, jangan sekali-kali kalian menghiraukan mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, dan persiapkanlah apa yang bisa kalian persiapkan dari kekuatan. Lahum, untuk menghadapi mereka-mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal khauful hissi, rasa takut yang timbul pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika itu adalah rasa takut dalam bentuk suatu hal yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat oleh panca indera manusia ketika itu. Kata beliau, rasa takut yang seperti ini, itu rasa takut al-khawful hissi la ba'sadi. Ini adalah merupakan perkara yang tidak mengapa apabila terjadi pada diri manusia. Lakinnal khawful al-qalbi khawful sirri hadha huwal manhiyun an. Akan tetapi al-khawful qalbi, rasa takut yang tertanam di dalam hati sanubari manusia, yang tersimpan asir, hadha huwal manhiyun an, inilah yang dilarang apabila diberikan rasa takut ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau khauful hissi wajar hal yang demikian ini, karena memang rasa takut ini adalah tabiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan syarat tidak mengantarkan mereka sampai kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi justru akan menyebabkan mereka semakin memperkuat rasa takut tersebut, justru malah semakin memperkuat kekuatan yang ada pada mereka untuk melawan musuh-musuh Allah tersebut. Nah, sebagaimana nanti akan disebutkan oleh beliau. Wa amma khawful hissi, amma khawful hissi mithlu ayya khawful lisun wassariq awil awsariq awil adu fayu'iddu al-uddah min as-silahi wa al-ladhi kull hadha la budda minhu. Adapun khawful hissi, rasa takut yang bisa dirasakan atau bisa dilihat oleh panca indera manusia, seperti seorang takut terhadap al-lisun, maling, pencuri. Lisun itu maling. Ya. Dan ini banyak sekarang. Setiap kampung-kampung pasti ada yang seperti ini. Kan gitu. Sampai di rumah saya juga, di kampung saya juga banyak yang seperti ini. Wajar kan ketika itu rasa takut. Wah, jangan-jangan nanti rumah saya ini nanti yang dimalingi. Kan rasa takut seperti ini kan. Benar gak ya? Jangan-jangan rumah saya yang dimalingi. Kan gitu. Atau asar ya. Takut terhadap maling. Kalau lisun tadi, apa? Pencuri lisun. Hah? Ya itu, bedanya ada. Yang satunya copet, yang satunya pencuri ya, maling. Kan gitu. Atau yang diinginkan di sini lisun, di sini mungkin polisi. Wallahu a'lam. Kalau di situ terjemahkan apa? Coba dilihat. Kalau setahu saya lisun itu ya maling itu. Perampok, ya itu sudah. Sama kan? Ya, perampok, pencuri, atau sarik. Sarik itu mencuri. Tapi lisun ini lebih parah daripada sarik. Kalau sarik kan masih ngedap-ngedap, kan gitu. Kalau yang namanya lisun, pakai teror mereka kan gitu. Ya kan? Pakai teror, pakai senjata dan lain sebagainya. Seperti rasa takut yang seperti ini. Ya. Rasa takut terhadap, cocoknya memang diartikan perampok kalau lisan. Takut terhadap perampok atau syarik maling atau musuh al-adu. Sehingga dengan rasa takut tersebut, fayu'iddul uddah, dia mempersiapkan apa yang bisa dipersiapkannya untuk melawan orang-orang tersebut. Dengan dalam bentuk dia mempersiapkan as-silah al-lazim. Asilah lazima makna senjata yang layak untuk dihadapi atau untuk dia berhadapan dengan orang-orang itu tadi, kan begitu. Ya kalau seperti di rumah saya ya adalah golok macam itu, sama pisau ada lumayan. Kalau untuk ngurus bulu ya putus, kan gitu. Iya, itu wajar yang seperti ini. Jadi rasa takut yang seperti ini tidak mengantarkan dia untuk kemudian untuk benar-benar takut tidak, tapi rasa takut kemudian mengantarkannya kepada untuk mempersiapkan bagaimana cara menghadapi orang tersebut. Nah, yang seperti ini adalah perkara yang diperbolehkan. Kullu hadza la budda minhu. Kalau yang seperti ini, kata beliau, setiap segala sesuatu yang seperti ini lagu dan harus ada balah justru. Harus ada. Mesti harus ada. Naam. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu khudu khidrakum. Wahai orang-orang yang beriman, persiapkanlah atau bersiap siagalah kalian untuk menghadapi apa yang akan kalian hadapi di kedepan hari. Baik menghadapi musuh, menghadapi pencuri, menghadapi perampok, menghadapi dan lain sebagainya. Nah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersiap siaga. Jangan merasa tenang, jangan merasa aman. Maka dari itu disunnahkan kita untuk menyimpan apa namanya? Apa yang bisa dinyatakan sebagai senjata, semacam pisau, tapi bukan dinambah-nambahkan tangkap polisi nanti kan gitu. Yang jelas membawa itu sebenarnya sunnah. Sunnah jibiliyah. Sunnah yang memang merupakan kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika itu. Nah, membawa senjata-senjata seperti ini. Ya, kalau di rumah saya ya, seperti itu, disimpan gitu. Pedang, parangnya dua. Ya syukur-syukur kalau ada uang saya mau beli pedang rencana. Kan gitu. Ya lumayan, ya kan? Kalau ada apa-apa paling tidak kalau kita dimalingi atau kita dimasuki oleh maling, ya kalau enggak kita yang apa mati, dia yang mati kan gitu. Paling tidak kan seperti itu. Atau kalau misalnya kita terluka, ya dia putus tangannya kan gitu. Lumayan. Loh kok ketawa? Ya, harus seperti itu. Syahid ya. Ya, syahid. Kita mempertahankan apa namanya harta benda kita, kemudian kita mati di dalamnya, itu syahid. Dikatakan sebagai orang yang mati syahid. Karena dia mempertahankan hak miliknya sendiri. Dan ketika itu dia mampu, kalau enggak mampu tapi dia paksa-paksa kan gitu. Tidak boleh. Kalau memang dia tidak mampu bagaimana mau paksakan? Ya, tawakal Allah kalau seperti itu. Tapi kalau dia mampu, memang bisa, berani dia untuk menghadapi orang-orang tersebut, kemudian dia hadapi dan kemudian ketika Allah takdirkan dia meninggal dunia, maka dia mati dalam keadaan syahid. Kalau yang seperti itu. Tapi ini yang disebutkan oleh beliau. Wa qala subhanahu fi qissati Musa. Demikian pula apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kisahnya Nabi Musa. Lamma kharaja min Misrin khaifan min Fir'aun wa qaumihi. Tatkala dia ketika itu keluar dari Mesir dalam keadaan dia takut dari Fir'aun ya dan kaumnya dan bala tentaranya ketika itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kharaja minha khaifai yatarakab. Fakharaja minha khaifai yatarakab. Maka dia yaitu Nabi Musa AS keluar dari Mesir. Minha itu min Misri. Dari Mesir. Khaifan. Dalam keadaan takut. Yatarakab. Rasa takut dalam keadaan dipenuhi dengan rasa takut yang selalu menanti-nanti. Ini rasa takut yang ketika itu khawatir kalau seandainya datang, kalau seandainya begini, kalau seandainya datang seperti ini. Nah, ini yang terjadi pada Nabi Musa ketika itu. Akan tetapi perbuatan yang seperti ini bukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan perbuatan yang dilarang. Bahkan dikatakan oleh Asy-Syaikh di sini, la budda min. Perkara yang memang mesti harus ada pada manusia seperti ini. Baik. Kemudian kata beliau, fa inna hadzal khauful hissi la ba'sa bihi. Maka sesungguhnya rasa takut yang hissi ini adalah merupakan perkara yang tidak mengapa terjadi apabila terjadi padanya. Lakin akan tetapi ini catatan penting, la yajuzu khauful adu khaufan yamna' min jihadin wa nasril haq. Akan tetapi rasa takut yang seperti ini ketika dia takut, contohnya ketika ada rasa takutnya terhadap musuh, ya, la yajuzu khaufal adu, tidak boleh rasa takutnya terhadap musuh-musuh Allah, khaufan, yang mana rasa takut tersebut ternyata yamna'u min jihadi, mencegahnya untuk dia berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan menolong Allah. Tidak boleh hal yang demikian ini. Wa inna ma yahmiluhu hadzal khauf 'ala al-i'dad lil adu wa akhdh al-hadr. Akan tetapi yang dibolehkan apabila rasa takut tersebut mengantarkannya atau membawanya untuk dia mempersiapkan segala sesuatunya dan berhati-hati dalam hal yang demikian ini. Nah, ini yang diperkenankan. Catatannya itu, kalau seandainya rasa takut tersebut bukannya malah dia itu mempersiapkan dan melawan musuh-musuh Allah dengan cara berjihad, atau kalau seandainya dengan maling itu tadi, takut dengan maling, bukan seandainya, bukan malah ketika itu dia malah, ya monggo pak, ambil pak, silahkan barang-barang saya diambil semua, ya ini gak boleh kalau yang seperti ini. Ini namanya bukan rasa takut yang mazmum, tapi pengecut. Bukan rasa takut yang sebenarnya. Ya. Bukan rasa takut yang mengantarkan dirinya untuk mempersiapkan segala sesuatunya, tapi rasa takut yang mengantarkan dia kepada sifat pengecut. Al-jubun. Al-jaban. Jaban. Jaban. Al-jubun. Mengantarkan dia kepada sifat penakut. Ya. Mengecut. Jaban. Ini yang tidak diperkenankan. Nah, mafhum sampai di sini. Ini yang disebutkan oleh beliau, yaitu khauf asbabul hissi. Kemudian yang ketiga kata beliau, asal itu khaufut tabi'i, rasa takut dalam bentuk tabiat manusia. Alladzi jubila 'alaihil insan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya untuk manusia. Wa hadza la khala haraja fihi. Dan hal yang demikian inilah perkara yang tidak mengapa. Mithlu, seperti khawful insanil hayyah, seorang manusia takut terhadap ular, wal aqrab kala jengking, wasabuh binatang buas, fayutabi'u anha wa yaqtulha, kemudian ketika itu dia naam berusaha untuk mencegahnya dan membunuh binatang tersebut. Wa yutabi'u an madannatis sibah, dan ketika itu dia berusaha untuk menghindarkan dirinya dari tempat-tempat atau sarang-sarang binatang buas tersebut. Hatta la yata'adza biha, sehingga dia atau sehingga binatang-binatang buas tersebut tidak merasa terganggu dengan keberadaannya. Hadza amrun labudda minhu. Kalau perkara yang demikian ini, rasa takut yang seperti ini mesti harus ada pada manusia. Sebagaimana halnya pula rasa takut hissi itu tadi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat antara khawful asbabul hissi dan khawful tabi'i, ini sebenarnya hampir sama. Masuknya sebenarnya khawful asbabul hissi kepada khawful tabi'i, rasa tabiat, rasa takut manusia dari sisi tabiat. Kan gitu. Tapi di sini dipisah oleh beliau. Wallah alam apa yang diinginkan oleh beliau di sini kita tidak mengerti, tapi yang jelas beliau mentafsir di sini. Naam. Kemudian kata beliau, wallahu jabalan nasa 'alal khaufi bima mimma yu'addi hatta yataharraza minhu. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal yang demikian, menciptakan rasa takut ini kepada manusia dari apa-apa yang mengganggunya, hatta yataharraza minhu, sehingga manusia tersebut menjaga dirinya dari apa yang ia takutkan tadi, menjaga dirinya dari perkara-perkara yang ia takutkan. Yaqabul barq fayalbadu thiyabal ghalid, wa yaqabul ju' fayakul, wa yaqabul 'atash fayashrab. Hadhihi umurun tabi'iyyatun la ba'sa biha. Seperti orang yang takut terhadap dingin, sehingga fayalbas, dia memakai siyabal ghalid, memakai pakaian-pakaian yang tebal. Ghalid tebal. Wa yaqaful ju' fa ya'kul. Dia takut kalau kelaparan sehingga akhirnya pun dia makan. Wa yaqaful 'adas, takut kehausan, fa yashrab, sehingga dia pun minum. Ana juga minum. Kan begitu. Kemudian kata beliau, fa hadhihi umurun tabi'iyyatun. Hal-hal yang seperti ini adalah perkara yang tabiat, perkara tabi'i, perkara yang merupakan tabiat manusia yang Allah berikan kepada kita semua. 6. La ba'sa biha, yang tidak mengapa apabila terjadi hal yang demikian ini pada diri kita semua. Ini yang disebutkan oleh beliau Ikhwan fiddin azani azakumullah di dalam permasalahan al-khauf. Di dalam permasalahan al-khauf. Baik. Akan tetapi di sini Asy-Syaikh Shalih Ibnu Utsaimin membedakan al-khauf itu terbagi menjadi tiga, sama seperti yang disebutkan oleh beliau, tapi beliau di sini menyebutkan al-khauf yang pertama adalah khaufut tabi'i. Khauf dalam bentuk tabiat, tabiat manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin membawakan dalil tentang khaufut tabi'i seperti yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz di dalam khauful hissi. Sehingga kita mengambil kesimpulan khauful hissi dengan khauful tabi'i itu sama, satu. Satu tempat. Cuma dipisah saja oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Di sini disebutkan oleh beliau contohnya adalah tentang kisah Nabi Musa, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Kisah Musa. Ketika itu Musa berada di kota tersebut dalam keadaan khaifan yataraqqab. Nah, takut dalam keadaan yang selalu menanti-nanti pada dirinya. Kemudian khauf yang kedua adalah khauful ibadah. Khauful ibadah. Khauf dalam bentuk ibadah. Apa khauful ibadah di sini kata beliau, ayyakhafu ahadan yata'abbadu bil khaufi lahu. Seperti seseorang takut terhadap manusia atau seorang manusia yang kemudian mengantarkan dirinya untuk dia beribadah kepada orang tersebut. Mengantarkan dirinya untuk beribadah kepada orang tersebut. Nah, kepada seorang tersebut. Fahadha kata beliau, hal yang demikian ini la yakunu illa lillah, tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang mengantarkan diri seorang hamba untuk beribadah itu harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan neraka, takut akan azab, takut akan bala, takut akan malapetaka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut tersebut, takut akan adanya musibah, takut akan gunung merapi, bukan diberikan kepada Maharijan. Takut akan terjadinya tsunami, bukan diberikan kepada siapa? Roro Kidul, bukan. Tapi itu diberikan, harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khauf dalam bentuk seperti ini adalah khauful ibadah. Yang seperti ini adalah khauf, rasa takut dalam kategori ibadah yang mengantarkan dirinya harus untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan terjadinya malapetaka seperti gunung meletus mengantarkan diri kita untuk berdoa kepada Allah, meminta pertolongan, beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gunungnya sudah meletus beristighosah, kan begitu. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gunungnya belum meletus ya meminta pertolongan pula. Apa bedanya istighosah dan isti'anah? Insyaallah akan dibahas nanti. Akan dibahas. Ada perbedaannya. Makanya saya katakan kalau gunungnya belum meletus kita isti'anah kepada Allah. Kalau gunungnya sudah meletus berarti istighosah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada Mbah Marijan. Bukan kepada Wali Songo. Bukan kepada orang-orang yang ada di kuburan itu, bukan. Tapi mintalah, beristighosahlah dengan rasa takut yang ada pada diri kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristianahlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kejadian-kejadian yang lain yang mengantarkan diri kita kepada peribadatan. Ini khauf yang kedua. Kemudian khauf yang ketiga adalah khaufus sirri. Khaufus sirri sebagaimana yang disebutkan di sini oleh beliau yaitu Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, sama yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini. Ka'ayya khafu sahibul qabr, seperti seseorang takut terhadap pemilik kuburan atau orang yang ada di dalam kuburan, atau takut terhadap wali ba'idan anhu, yang wali tersebut jauh darinya, la yu'athar fihi, yang sama sekali tidak memberikan pengaruh padanya. Lakinnahu yakhafu makhafatan sir, akan tetapi ternyata rasa takutnya itu terdapat, yang rasa takut yang ada pada dirinya adalah rasa takut yang sir, rasa takut yang sir, nah, yang masuk ke dalam hati diri seorang hamba. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ini yang tidak diperbolehkan. Baik, ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Tambah lagi atau bagaimana? Tambah sedikit ya. Qala syekh rahimahullahu taala wa dalilur raja' qauluhu taala wa qauluhu taala faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya ar-raja itu adalah merupakan ibadah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", maka barang siapa yang dia mengharap pertemuannya kepada Rabb-nya, "falyamal 'amalan salihan", barang siapa yang dia mengharap pertemuannya dengan Rabb-nya, maka beramallah dia dengan amalan-amalan yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali dia berbuat syirik di dalam peribadatan kepada Rabb-nya, kepada seorang makhluk pun. Jangan sekali-kali dia berbuat syirik di dalam peribadatan Rabb-nya kepada seorang makhluk pun. Qala Syekh rahimallahu taala, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala, wa hakadha ar-raja, dan demikian pula ar-raja. Ar-raja ini dinyatakan sebagai ibadatullah, ibadatun lillah, merupakan ibadah kepada Allah, ibadah yang hanya diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayarju Allah wa yuhsinu bihi dhann, maka ketika itu dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka dengannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Farghbatu ilaihi wa raja'u ma 'indahu. Maka ar-raghbah, rasa pengharapan kepadanya dan rasa raja'nya dari apa yang ada di sisinya. Ar-raghbah war raja' hampir sama di sini. Adalah merupakan ibadatun lahu subhanahu wa ta'ala. Perkara ibadah merupakan apa yang dikategorikan sebagai ibadah yang mesti diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Sesungguhnya mereka selalu berlomba-lomba di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa yad'unana, dan mereka juga selalu berdoa kepada kami, raghaban, dengan mengharap, wa rahaba, dan dipenuhi rasa takut. Nan, wa kanu lana khashi'in, dan mereka kepada kami selalu khusyuk, selalu khusyuk. Farraghbah ar-raja' warrahbah al-khawf kilahuma ibadatun. Maka raghbah ini adalah raja' itu sendiri. Raghbah itu adalah pengharapan. Warrahbah al-khawf, rahbah itu adalah rasa takut. Kilahuma, yang mana keduanya ini adalah ibadah, merupakan ibadah yang mesti dan diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alal 'abdi, maka wajib bagi setiap hamba, ayyuhsina dhannuhu bi rabbih, untuk berhusnudzan kepada Rabb-nya, berbaik sangka kepada Rabb-nya, wa ya'mal bil asbabil asy-syar'iyyah, dan beramal dengan sebab-sebab syar'i yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa inna Wa inna dhanna al-hasan ma'al akhdhi bil asbab ya'udu 'ala al-abdi bil khair. Karena sesungguhnya sifat baik sangka yang disertakan dengan dia melaksanakan sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan seorang hamba, mengantarkannya kepada perkara-perkara kebaikan. Kepada perkara-perkara kebaikan. Nah, ini tentang masalah ar-raghbah, mengharap. Jadi ketika seorang hamba yang diinginkan oleh beliau di sini, ketika seorang hamba mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar mengharap saja. Kan ada yang namanya manusia ketika itu mengharap, roja, mengharap kepada Allah, ya Allah berikan aku harta. Tapi tidak ada usaha pada dirinya. Ini yang maksud yang apa yang disebutkan oleh beliau di sini. Ma'al akhdil asbab. Tidak ada usaha untuk dia mencari sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dia minta. Apa yang dia harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma mengharap begitu saja. Jadi harap mengharapnya itu cuma hanya mengharap rahmat itu, uang itu datang dari langit langsung tok begitu saja. Maka ini adalah perkara yang keliru. Tidak benar. Tidak dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ar-raja di sini, mengharapkan di sini adalah dengan cara dia mengambil segala bentuk sebab-sebab, mencari sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada apa yang diharapkan. Kan begitu. Dia minta kepada Allah, ya Allah carikan saya istri. Tapi dia tidak mencari. Ya percuma. Kan begitu. Ini contoh saja. Tapi yang diinginkan di sini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang dia mengharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan faman kana yarju liqa'a rabbih, kemudian bas sampai di situ saja, berhenti. Yang penting aku mengharap bertemu dengan Allah, kemudian selesai. Aku mau kerja apa, aku mau ngapain, aku mau gimana, jungkir balik segala macam terserah. Tidak seperti itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah ar-raja yang disertai asbab-asbab syar'iyah. Apa asbab syariah yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menginginkan bertemunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayat setelahnya. Falyamal amalan shalih. Kalau ingin bertemu dengan Allah, kalau ingin melihat Allah, beramal dong dengan amalan-amalan yang saleh. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beramallah kalian dengan amalan yang saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekali-kali kalian berbuat syirik kepadanya. Kan gitu. Mengharap harta kepada dari Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, ya Allah turunkanlah rizkimu. Akan tetapi dia tidak mencari sebab-sebabnya. Bagaimana mungkin hal yang demikian ini? Ini namanya khayal. Istilahnya. Berhayal orang. Mencari, minta kepada Allah, ya Allah berikan aku istri. Tapi tidak. Tidak dicari sebab-sebabnya. Kan gitu. Cuma tanya minta gitu toh. Gitu toh. Ya. Khayalan saja. Kan gitu. Itu tidak berguna. Kan gitu. Nah. Hal yang demikian ini adalah merupakan khayalan saja. Nah, Allah ma'alam bisawab. Ini yang disebutkan oleh beliau. Kemudian kata beliau, wa bir rahmati. Nah, mal'aqdi bil asbab ya'udu 'alal 'abdi bil khair. Dengan cara dia mengambil sebab-sebab yang akan mengantarkan seorang hamba kepada kebaikan dan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula kepada dimasukkannya, mengantarkannya untuk dia dimasukkan ke dalam surga Allah dan mendapatkan ampunan dari segala dosa yang telah dia lakukan. Ini namanya roja. Mengharap bukan hanya sekedar mengharap, tapi mengharap itu disertai dengan sebab, sebab yang bisa mengantarkan kepada apa yang diharapkan. Ini yang diinginkan oleh beliau di dalam pembahasan ini. Insyaallah pembahasan ar-raja di sini ada pembahasan sedikit yang mungkin akan kita bisa tambahkan insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.